Datang lintasan syirik dalam solat saya. Saya cuba lawang. Batal tak solat saya? Tak batal. Tengah-tengah semayang kita kata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah. Akan dikau kami minta tolong. Lah, mari lintasan syaitan. Tuhan ada dah. Tiga hari. Nak? Tak payah lawang. Yang senang sekali, tak payah layang. Teruskan bacaan. Nak? Kalau kita layang, takut tadi tak cakap nak layang. Nah, teruskan baca Maliki Yaumiddin. Ha gitu. Dia mari pula asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad pelawak. Ha dia mari ikut dalam telinga kita. Khatir syaitan dia bagi. Nah, kita boleh jawab Muhammad yang sebenar. Lepas tu dia jawab balik sebenar mu tahu duana. Ha jadi panjang cerita kita nak sembahyang. Nah, luar sembahyang tak apa lah. Ha. Maka dia kata lagu-lagu mana pun teruskan bacaan kita. Nah, jadi orang kalau dia tak apa nak layang kita, akhirnya semua lari je lah. Nah, ha. Setan macam orang kau. Tak zakat nak korek, nak zakat nak tegur, tak layang juga. Akhir tembok. Ha.